nih ya sebenarnya ya jika begini jika begitu minta begini dan begitu kan ya tak bisa ya kita mungkin pernah mendengarkan bacaan seperti ini ya orang-orang menganggap bahwa ini adalah bentuk untuk mengikat supaya laki-laki bertanggung jawab ya tidak meninggalkan istrinya lebih dari 2 tahun ya tidak melalaikan istrinya lebih dari 6 bulan dan seterusnya Paham ya? Kalau itu terjadi maka dia harus maka istrinya menggugat cerai maka sempurna itu dengan dia membayar iwat Rp10.000 laki-laki dihargai Rp10.000 ya ya katanya ini kan supaya laki-laki ini tanggung jawab tidak ya sebenarnya ini tidak tentukan dalam Islam tak istilah seperti ini tidak tentukan dalam Islam ya dan yang aneh sungguh aneh bahwa taklid ini kadang bahkan di sebagian tempat dijadikan sebagai syarat. Ya, dulu kami pernah 5 tahun di Jogja, pernah diundang acara akad nikah di sebuah tempat di Jawa Tengah. Ya, kami waktu itu mencoba melobi Pak Imam pejabat nikahnya untuk mengatakan Pak kalau bisa kita ingin simple pelaksanaan ini, kita minta simple saja Pak. Ya, karena yang diinginkan adalah berkah dari acara ini. Berkahnya bukan hari ini Pak, hal yang kita harapkan. Tapi sepanjang kehidupan pernikahan ini, Pak. Jadi kita khawatir jika ada perkara yang diselipkan, tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan Allah tidak ridhai mereka, Pak. Pernikahan. Bukan hari ini, tapi besok-besoknya pun tidak diridhai. Jangan-jangan, Pak. Kita minta perkara ini. Jadi tarik-tarik ini, Pak, tolong tidak usah dibacakan. Bukan berarti kami tidak bertanggung jawab, tetapi bahwa ini tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Dan alhamdulillah keluarga perempuan menerima, ya. Tapi rupanya dari pihak yang menikahkan tidak terima. Oh tidak, ini harus dibaca dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pihak keluarga wanita sudah menerima. Akhirnya kemudian Pak Imam justru mengucapkan ucapan yang kurang layak kepada keluarga perempuan. Misalnya menakut-nakuti, nanti bapak setelah akan ini, laki-laki langsung pergi Pak, karena dia tidak punya janji sama kita, ya. Akhirnya takut sebagian saksi kasih itu mundur. Atau saya mundur. Kalau tidak baca tarikh, saya mundur. Lalu saya berikan lagi dengan cara yang baik. Kalau sampaikan begini-begini, akhirnya keluarga perempuan semua menerima. Mereka mengatakan kalau begitu, karena bapak kami ini tidak mau menjadi saksi, saya cari saksi yang lain. Jadi ada saksi kemudian, dan akad nikah terjadi tanpa pembacaan tarikh pala. Ya. Kata orang ini kan masalah sepele, kok kenapa terlalu ketat seperti itu, kenapa kok tidak boleh, dan sebagainya. Karena sebenarnya kita ingin jaga keberkahan dalam akad nikah itu. Kita ingin sempurna dan sederhana. Sederhana tapi sempurna. Dan yang akan kita sampaikan ini. Bahwa ternyata sudah ada fatwa dari majelis ulama. Saya kebetulan bawa bukunya ini. Ya, fatwa-fatwa MUI. Di mana majelis ulama Indonesia sendiri memfatwakan tidak dibutuhkannya membaca tahlil pala. Itu dibuat sebelum adanya BP4. Ya, lembaga yang menyelesaikan sengketa permasalahan dalam rumah tangga lewat musyawarah. Ya. Setelah adanya BP4, maka tahlil pala tidak perlu dibacakan. Itu lafalnya dalam fatwa MUI. Saya dapatkan buku fatwa MUI ini dengan label milik Departemen Agama tidak diperjualbelikan. Dan sayang sekali, 90% akad nikah yang kami hadiri baca taklik talak. Dan beberapa tempat yang kami sampaikan, justru pejabat nikahnya kaget, kok ada begini, saya belum tahu Pak ini. Bahwa bukunya milik Departemen Agama tidak diperjualbelikan. Jadi yang ini bagian per TPN harusnya begitu kan? Begitu. Yang saya dapatkan buku ini begini ceritanya. Ada anggota dari KUA ini ya, menjual buku-buku ini. Ya, banyak sekali buku makanan-makanan yang halal dan sebagainya. Nah, dikasih tadi sama teman. Saya lihat bukunya bagus nih. Kenapa diperjualbelikan? Nanti katanya. Saya ambil saja deh. Tidak boleh diperjualbelikan. Ini memang dari pemerintah. Jadi ya. Wajarlah kalau Al-Quran juga di korupsi ya. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Menjaga kita dari bentuk penyimpangan. Amin. Rabbal alamin. Ya. Jadi. Ini ada dokumennya. pernyataan bahwa tidak perlu dibaca. Tapi justru banyak dari TPN, Imam Nika dan sebagainya tidak paham. Bahkan ketika kita santai, kan pernah sama pasti ya, tidak mengenai ini. Pak ini dari komandan mereka ini. Milik Departemen Agama ini. Waliul Amr kita dalam urusan agama gitu. Ya. Jadi begitu. Jelas ya? Tidak perlu dibaca, tidak dibaca. Tapi kadang dibuat sakral gitu. Sampai kadang orang kalau salah baca. Sama dengan ketika Andika. Ketika kami, kita tadi simpelnya. Perkara, saya nikahkan kamu dengan apa yang kamu bilang. Sebagian dalam pelaksanaan proses nikah, diulang sampai 3 kali. Ya. Ini memang batasnya cuma 3 kali saja. Kan? Ya. Sehingga pernah saya hadiri juga akad nikah di sebuah gunung yang besar. Dinikahkan sama laki-laki ini. Karena laki-laki masih bujang, belum punya pengalaman sebelumnya. Ya. Ketika menyampaikan, saya terima nikahnya agak bergetar gitu. Namanya juga deg-degan ya. Dipandang mata yang begitu tajam dari orang-orang. Ya, meskipun sambil pergi, gak pasti tegak juga gitu. Ayo, saya terima nikahnya, kundana, binti, kundana. Cuma tadi ya. Kata-kata imam, gimana? Tidak sah. Ulang, dia kali. Tambah gemetar. Kalau selesai terus mungkin macam takut salah lagi kan begitu orang kalau takut salah kan cuma kentang tadi kalau dia pos dia ini yang gembira semangat luar biasa menjadi semangat punya untuk menikah iya luar biasa tapi lagi ditemukan banyak orang pasti gemetar juga maka makin cuma parah dari yang tadinya takut memang bagaimana tidak sah yang ketiga kira-kira lancar ini kalau tidak. Ya, tambah gemetar lagi. Kita yang mengatakan biasa. Nah, ini kan menyulitkan gitu. Kenapa disusahkan gitu? Ya, oh, saya nikahkan kamu dengan apa yang kondisi dari hafalan Al-Quran. Subhanallah. Ya, tentunya boleh juga mengatakan saya nikahkan kamu yang nikah karena saya terima nikahnya dengan hidup tuntunan. Tidak kompul. Tapi jangan dipersulit. Namanya orang deg-degan ini bukan kegiatan hari-hari ini menikahi. Ya. Orang menikah, orang yang sholat saja hari-hari kadang gemetar. Ya. Ya. Karena takut kepada Allah, insya Allah. Ya. Ya. Apa lagi menikah? Dia berusaha sekali dalam seluruh hidupnya. Gemetar dulu aja. Justru semakin gemetar dia, diulang. Maka dikasihanilah, gitu. Ya, dimudahkan, gitu. Ya, ini kurang lebih sama ini, konteksnya agak beda sedikit. Dengan buku oleh Imam Ibnu Jauzi, ya, dalam kitabnya Salbisul Iblis, tipuan-tipuan iblis, tentang penyakit yang disebut dengan penyakit waswas. Kalau jangan-jangan, bukan jangan-jangan yang terbang ini, ya, ya, ketakutan. Kalau beribadah, tahu-tahu. Jadi orang ketika takbirnya diulang-ulang berkali-kali. Ketika wudu dan jangan tidak sempurna. Ya. Bukan disebutkan. Yang tadi itu was-was setan. Dan, ya. Seorang yang ketika entah dia putih, was-was. Harus sama dengan niatnya. Allahu Akbar. Dan, ulang lagi. Sampai kata beliau, sampai was-was itu pada mereka. Mereka mengulang sholat. Mengulang takbir. Dan ketika imam ruku, tiba-tiba mereka cok Allah. Aku rupanya terlambat karena Pak Imam sudah bangkit dari ruku, tidak dapat lagi rakaat. Maka adarkar ruku, maka adarkar rakaat. Ya, maka ini mungkin yang masalah khilaf dari para ulama. Ya, tapi bahwa jumhur berpendapat, kita dapatkan imam sedang ruku, dia masih sempat dapatkan imam ruku, maka dia tidak perlu menambah rakaat, dia dapatkan rakaat itu. Nah, imam Ibnu Jauzi, ya, beliau mengatakan. Beliau bentuk was-was. Bagaimana seseorang merasa kurang sempurna niatnya, belum mendapatkan selahnya gitu, belum connect, belum nyambung, gitu. Ya? Sampai ketika tiba-tiba imam ruku, nyambung. Dari mana datang nyambung itu? Ya, cerita dia juga. Satu dipulang gemetar, dua tambah gemetar, ketiga gemetar lalu, ya, gemetar dulu. Lalu bertanya, tadi kita sah. Dari mana datang sahnya ini? Ya? sebenarnya tidak perlu dipersulit apa yang mudah. Ya. Islam memerintahkan kita untuk memudahkan. Ya. Yang diinginkan dari suatu pernikahan adalah lestarinya rumah tangga. Ya. Berkah, rahmat yang tercurah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ini susah kita dapatkan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sebab dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyatakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fabima rahmatin min Allah linta lahu." Karena rahmat dari Allah wahai Nabi, engkau pun lembut kepada sahabatmu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam taghdu min hawlik. Jika engkau keras hati, kaku, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaqta baina qulubihim. Seandainya engkau infakkan, engkau sedekahkan wahai Nabi, engkau bagi-bagi apa yang ada di muka bumi ini dari harta pada mereka sekalipun, engkau tidak akan mampu mengambil hati mereka. Ma'allah tabayinah. Tidak akan mampu menyatukan mereka. Walakin Allah yu'allifu bainahum. Namun Allah yang melembutkan, menyatukan, menanamkan kasih sayang dan kecintaan dalam hati mereka. Nah ingat, kalau begitu, yang menanamkan kecintaan, kasih sayang, siapa? Harta? Kedudukan? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah kalau begitu, jika kita inginkan kecintaan dari Allah, kita harus pula mencari ridha Allah. Kalau Allah yang sudah ridha, apapun Allah berikan kepada kita, Allah akan jaga kita dari kejelekan sebesar apapun. Jika Allah sudah ridha. Ya, lihat kiraan kepada Allah SWT. Ya, oleh karena itu, ya, seseorang ketika ia mengikuti apa yang diinginkan dari bentuk pernikahan dan akad nikah itu, ya, hendaknya ia memulangkan perkara itu kepada Allah dan mengharapkan semata ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja itu dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita dapatkan tadi bagaimana Allah menyatukan. Ya. Dan kemudian setelah itu syariat pun mendekatkan seseorang untuk saling cinta dan kasih sayang. Dalam hadis yang sahih Abu Thalib Al-Qudsi, Rasulullah bersabda, "Ma tahabba rajulani thumma tafarraqa illa bidambin yuhdithu ahaduhuma." Tidaklah berkumpul dua orang saling cinta kemudian mereka berpisah kecuali karena dosa yang terjadi di antara mereka. Dosa dan maksiat itu memisahkan justru. Ya, berarti taat dan patuh, syariat dan sunnah itu juga menyatukan. Ya. Allah menyebutkan bagaimana keadaan ahlul kitab sebelum kita. Ya? Umayyah dari ahlul kitab dan dari golongan orang-orang ahlul kitab. Akhadna mitsaqahum. Kami telah mengambil perjanjian dari mereka. Ini kata Allah tentang orang Yahudi dan Nasrani. Kami telah ambil perjanjian dari mereka. Fanasu haddan mimma dzukiru bihi. Maka mereka lupa sebahagian dari apa yang diingatkan kepada mereka. Fa'agrayna bainahumul adawah wal baghdha. Bang kami liputi mereka, di antara mereka, dengan permusuhan dan kebencian. Na'udzubillah. Ahlul kitab diberikan kitabullah. Dan kitabullah menyatukan Taurat dan Injil. Tapi karena mereka melupakan sebahagian, habban itu sedikit kecil. Dari apa yang diingatkan, maka Allah timpakan adab berupa kebencian dan permusuhan di antara mereka. Berarti kedurhakaan, bermaksiat, meninggalkan syariat itu justru sebab adanya perpecahan, perselisihan, permusuhan, kebencian dan keretakan dalam rumah tangga kita jangan-jangan. Ya, kalau begitu, sekali lagi, dengan syariat kita mulia, dengan syariat kita mendapatkan kecintaan dan kasih sayang, dan dengan syariat pula serta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan akan dapatkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita dan rumah tangga orang-orang yang akan menikah setelah kita, ya, dan demikian pula keberkahan dalam rumah tangga setiap kaum muslimin, ya, dan menjadilah kemudian rumah tangga mereka mawaddah, sakinah, tenang dan tenteram, dilandasi oleh mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di awal langkah sampai di akhir langkah itu. Amin rabbal alamin. Ya. Saya kira mungkin ini yang saya akan sampaikan, ya. Sedikit ada bentuk pernah pernikahan dan contoh dari akad nikah di zaman Rasulullah dan para sahabatnya sebagai contoh bagi kita, karena memang sulit bagi kita untuk mengungkap masalah fikih munakah secara panjang lebar dalam kesempatan yang singkat ini. Tapi mudah-mudahan tadi yang disebutkan sedikit ini membangun semangat kita untuk mempelajari yang banyak, dan sedikit ini kita bersemangat untuk mengamalkannya. Semoga Allah kuatkan kita untuk beramal dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan sedikit ini kita harapkan berkah, karena sedikit berkahnya banyak. Insyaallah. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dengan 10 balasan kebaikan yang setimpal dengannya, atau 700 kali lipat sampai kebaikan yang tidak terhingga. Itu yang kita harapkan tentu saja. Tentu saja apa yang kami sampaikan tidak lepas dari kekurangan, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Fal-Afuman Asamahullah. Karena itu saya menutup ceramah kami ini dengan apa yang ditutup dengan majlis-majlis ilmu dan nasihat oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau menutup majlisnya dengan ucapan, ma kana sawaban min Allah wa ma kana khata'an fa minni wa minasy syaithan wallahu wa rasuluhu bari'an. Apa yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah maka itu dari saya dan dari syaitan, Allah dan Rasul-Nya yang berlepas diri. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam majlis kita ini, keberkahan sampai kita pulang ke rumah kita, keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Amin rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikianlah